والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، صلى الله عز وجل senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab tentang syafaat dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala dalil yang keempat di dalam bab ini. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam bab syafaat dalil yang keempat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikitpun kecuali setelah Allah memberikan izin bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat ke 26. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafidzahullah menyebutkan dari ayat ini ada tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu 'ala al-musyrikin alladziina yataqarrabuuna ila al-makhluqina yadlubuna minhum syafa'ah. Bantahan kepada orang-orang musyrik yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan dalih meminta syafaat dari makhluk tersebut. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Orang-orang musyrik, mereka menyembah makhluk, contohnya berdoa kepada makhluk, berdoa kepada para wali, berdoa kepada para nabi atau malaikat. Alasan mereka untuk minta syafaat. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, syafaat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tidak sepatutnya dimintakan atau diharapkan dari selain Allah. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, para malaikat hanyalah hamba-hamba Allah, sama seperti kita. Mereka tidak bisa mengatur urusan syafaat. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Oleh karena itu, mengharapkan syafaat atau meminta syafaat dari selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Dan ini juga termasuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18, Allah mengatakan, wa yaquluna min duni illahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi atau menimpakan bahaya kepada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Wayahulu, dan mereka berkata, inilah jemaah sekalian alasan kepada selain Allah, haulani syufa'auna indallah, makhluk yang kami sembah itu untuk memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. seperti itu tidak diterima. Namun sampai hari ini masih saja orang-orang yang berdoa kepada selain Allah atau menyembah kepada selain Allah beralasan dengan alasan yang sama, mengharapkan syafaat. Dan apabila malaikat saja tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, apalagi selain malaikat. Padahal malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Bersamaan dengan itu mereka tidak punya hak memberi syafaat kecuali kalau Allah izinkan dan Allah ridhoi. Pelajaran yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdah la tutlabu illa minhu. Syafaat itu milik Allah yang satu saja. Maka tidak boleh kita berdoa minta syafaat dari selain Allah. Dan juga ayat yang kedua itu yang paling tegas menunjukkan syafaat adalah kekhususan Allah. Surat Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dan telah kita bahas di bab tentang doa, ketika kita meminta sesuatu kepada selain Allah yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu permintaan yang syirik. Kapan meminta kepada selain Allah itu syirik? Di antaranya ketika kita minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan syafaat termasuk di situ. Ya. Mungkin orang mengatakan, bukankah Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih akan memberi syafaat? Bahkan bukan hanya beliau. Malaikat juga memberi syafaat. Para nabi yang lain memberi syafaat. Kaum mukminin ada yang Allah izinkan memberi syafaat. Syafaat para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Syafaat para ulama, syafaat kawan yang soleh. Syafaat anak kecil yang meninggal sebelum balig. Tapi itu semuanya adalah baru janji Allah. Baru janji Allah yang akan diberikan nanti di akhirat. Itu pun tidak serta-merta Nabi SAW bisa memberi syafaat. Bagaimana akan kita jelaskan nanti insyaAllah bagaimana proses Nabi SAW memberi syafaat. Jadi itu salah kaprah kalau kita berdoa kepada Nabi SAW minta syafaat beliau dengan dalih beliau akan memberi syafaat. Karena itu baru janji yang Allah janjikan untuk beliau nanti di akhirat. Tapi andai Nabi SAW masih hidup, lalu kita mohon kepada beliau agar kita didoakan, agar kemudian kita mendapatkan syafaat beliau, maka itu boleh. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku mendapatkan syafaatmu. Atau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu. Maka itu boleh, karena kita berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, anna syafa'ata la tanfa'u illa bisyartain. Ayat ini menunjukkan syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, idznur rabbi lisyafi an yashfa. Izin Allah kepada yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Ini yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat agar dia bisa memberi syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin dia bisa memberi syafaat. Bagaimana juga ayat sebelumnya telah kita bahas, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Asyartu tsani, syarat yang kedua, ridahu anil masyfu'ilah. Jemaah sekalian, dari syarat yang pertama kita bisa memetik pelajaran bahwa Allah yang menguasai syafaat tersebut. Jadi bukan karena makhluk punya semacam kelebihan khusus atau kesaktian sehingga dia bisa memberi syafaat. Dia bisa mencegah orang masuk neraka atau memindahkan orang dari neraka ke surga, tidak. Tapi itu adalah kekuasaan Allah. Kemudian syarat yang kedua, ridahu anil masyfu'i fihi. Ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Apa syaratnya? Bi an yakuna min ahli tauhidi wal ikhlas. Syaratnya orang yang diberi syafaat itu termasuk ahlu tauhid wal ikhlas. Orang yang mentauhidkan Allah dan senantiasa beribadah dengan ikhlas. Ini syarat utama untuk mendapatkan syafaat. Bagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, orang-orang yang berbuat syirik, yang tidak memiliki tauhid, tidak memurnikan ibadah mereka untuk Allah, tidak ada harapan mereka mendapatkan syafaat. Dalam surat Ghafir ayat ke-18, Allah menegaskan, "Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi inilah syarat utama mendapatkan syafaat, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulid'ul ladzina za'amtum min dunillahi." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik itu, serulah, panggillah yang kalian sangka sebagai Tuhan kalian selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Maka Tuhan-Tuhan kalian selain Allah itu tidak memiliki sebesar dzarrah kekuasaan di langit maupun di bumi. Dzarrah itu artinya semut yang paling kecil. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu adalah debu yang paling kecil. Ada pula yang mengatakan dzarrah itu seperti kalau kita buka jendela, kemudian masuk sinar mentari, lalu ada apa yang berterbangan itu? Ya kan? Apa namanya itu? Pokoknya itulah. Itu kayaknya bukan debu itu. Bukan debu ya? Lihat di kamus apa namanya itu. Nah itu kecil sekali kan? Itulah dzarrah. Kata Allah, mereka tidak punya kuasa walaupun sekecil itu. Apakah di langit maupun di bumi. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Dan mereka juga tidak bersekutu dengan Allah dalam kekuasaan langit dan bumi. وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan mereka juga tidak menolong Allah sedikitpun. Tidak membantu Allah. Allah tidak butuh dengan pertolongan mereka. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Surat Saba ayat 22-23. Dari ayat ini, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikina alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Bantahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa atau beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, bersama dengan Allah. Apakah itu dari kalangan malaikat atau selain mereka. Yaz'umuna annahum, mereka mengira yang mereka ibadahi itu, yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum darran, menguasai untuk mereka, memiliki untuk mereka kemanfaatan atau bisa menolak kemudaratan dari mereka. Ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang terkandung dalam ayat ini. Mengapa kalian menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak punya apa-apa? Kalau enggak punya apa-apa, tidak akan bisa memberi manfaat kepada kalian. Tidak akan bisa pula menghilangkan mudarat dari kalian. Karena mereka tidak punya apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa. Pelajaran yang kedua, masyru'iyatu muhajatil musyrikin liibtali syirki wa munadharatihim fi dzalik. Disyariatkannya berhujjah atas kaum musyrikin dan mengajak mereka berdiskusi agar mereka menggunakan akal sehat mereka bahwa kesyirikan itu batil. Inilah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah kepada kita. Apa yang kita lakukan terhadap kaum musyrikin? Nabi SAW diperintah dalam ayat ini untuk mengajak mereka berpikir, yang kalian sembah itu makhluk, tidak punya kuasa apa-apa. Maka seharusnya yang kalian sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini metode Al-Quran dalam berdakwah kepada orang-orang musyrik, yang hendaklah kita gunakan metode ini. Mengajak mereka untuk berpikir, menggunakan akal sehat mereka, bahwa yang mereka sembah selain Allah itu adalah makhluk yang lemah. Yang seharusnya disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini kewajiban setiap muslim, yaitu kewajiban berdakwah. Bagaimana telah kita bahas juga di bab yang kelima atau bab yang keempat tentang kewajiban berdakwah, karena dakwah itu adalah tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita adalah pengikut beliau. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah menegaskan, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi ayat ini menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau sama-sama memiliki tugas berdakwah, tapi bukan sembarang dakwah, tapi dakwah kepada Allah, dakwah kepada tauhid, dakwah yang ikhlas dan dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Berdakwah tanpa ilmu itu hanya merusak bukan memperbaiki. Begitu pula dakwah tanpa keikhlasan itu hanya akan mendatangkan kerusakan. Pelajaran yang ketiga, qat'ul asbab allati yata'allaqu bihal musyrikun, memutus semua sebab yang kepadanya kaum musyrikin bergantung atau beralasan. Mengapa mereka menyembah yang ini, mengapa mereka menyembah yang itu? Karena ada sebabnya. Maka ayat ini memutuskan semua sebab tersebut. Kata Syekh, wadhalika anal musyrik innama yattakhidu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Karena seorang musyrik itu, dia menyembah kepada selain Allah disebabkan dia mengharapkan satu kemanfaatan. Tidak mungkin dia menyembah untuk kesia-siaan, tapi diharapkan ada kebaikan di balik itu. Wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khaslatun min arba. Dan kemanfaatan itu atau kebaikan tidak akan kita dapatkan kecuali dari yang memiliki empat perkara. Kita enggak akan dapatkan kebaikan kecuali dari yang memiliki empat perkara. Al-ula yang pertama, imma ayyakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Kemungkinan yang pertama, dia adalah pemilik apa yang diinginkan oleh yang menyembahnya. Karena dia yang punya, maka kita menyembahnya. Karena dia pemiliknya, maka kita menyembahnya. Ini yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, wa imma ayyakuna syarikan lil malik. Kalaupun dia tidak memiliki yang pertama, yang kedua, dia bersyarikat, bersekutu bersama pemiliknya. Sama-sama memiliki. Ini kemungkinan yang kedua. Yang bisa memberi manfaat kepada kita, ini kemungkinan keduanya. Kemungkinan yang ketiga, ats-tsalitsatu, wa imma yakuna dhahiran aw mu'inan lahu. Dia menolong pemilik. Dia membantu atau menolong pemilik apa yang kita inginkan. Sehingga kita bisa minta tolong dia. Tolong dong mintakan kepada pemilik. Kamu kan suka bantu-bantu dia. Ini kemungkinan yang ketiga. Ar-rabi'atu, kemungkinan yang keempat, wa imma yakuna syafi'an indahu, dia adalah pemberi syafaat di sisinya. Wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-asbab al-arba'ah fi alihatil musyrikin, dan Allah telah menafikan empat sebab ini pada sesembahan-sesembahan orang musyrik, pada semua yang mereka sembah selain Allah. Empat-empat ini semuanya mereka tidak punya, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak pula bersekutu dengan Allah dalam kepemilikan itu, tidak pula membantu Allah dalam mengatur kepemilikan Allah, tidak pula bisa memberi syafaat di sisi Allah. Fabatulat ibadatuha, maka batil, salah, tidak benar peribadahan kepada sesembahan selain Allah tersebut. Pelajaran yang keempat, itsbatu syafa'ati allati takunu bi'idznillah, penetapan adanya syafaat yang akan terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat ini ditegaskan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Maka kalau begitu syafaat itu ada, tetapi terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, serta sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang itu, contohnya jemaah sekalian di dunia ini, katakanlah seorang presiden, mungkin kalau kita punya hajat, kita minta langsung kepada beliau, itu agak sulit. Tapi kalau kita ngomong ke ibunya, ibunya bisa menekan dia. Kalau Allah gak bisa seperti itu, gak ada satupun yang bisa menekan Allah. Walaupun dia makhluk yang paling soleh, makhluk yang paling Allah cintai, dia tidak akan mungkin bisa menekan Allah. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluk. Pelajaran yang kelima, annal musyrikina la tanfa'uhum asy-syafa'ah, bahwasanya orang-orang musyrik tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Li'anna Allah ta'ala la ya'dhan fiha li musyrik, karena Allah tidak akan mengizinkan syafaat untuk orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian bahaya dosa kesyirikan. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Az-Zukhruf ayat 86, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah, dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah tidak memiliki syafaat. Seburuk-buruknya seorang muslim, asalkan dia tidak berbuat syirik, tidak pula melakukan dosa kekafiran, sampai mati tidak bertobat, maka dia masih punya harapan mendapatkan syafaat. Seharusnya dia ditetapkan oleh Allah masuk neraka. Dengan adanya syafaat, dia pun selamat. Sebesar apapun dosanya, asalkan bukan syirik. Atau mungkin dia sudah terlanjur masuk ke neraka. Seharusnya dia lama di neraka. Dengan syafaat, dia bisa lebih cepat keluarnya. Jadi, di sini juga mengandung faedah bagi kita, seburuk-buruknya seorang muslim, tetap saja dia lebih baik daripada orang musyrik. Maka tidak sepantasnya kita mengatakan walaupun dia kafir, dia masih lebih baik daripada orang-orang Islam. Tak boleh seperti itu. Karena kebaikan-kebaikan dia hilang dengan adanya dosa kesyirikan yang dia lakukan. Bagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi subhanallah, inilah bahaya dosa syirik. Tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan syafaat. Jemaah sekalian, kita masuk bagian akhir dari bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, penulis kitab Tauhid, qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, Abul Abbas adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jadi beliau menukil penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tentang ayat ini, yaitu ayat terakhir tadi. Surat Saba ayat 22-23. Beliau berkata, Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah menafikan dari selainnya semua yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Allah nafikan semuanya. Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun. Allah menafikan dari selainnya kekuasaan. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Aw qistun minhu. Atau bagian dari kekuasaan tersebut juga Allah nafikan. Jadi mereka, makhluk itu, enggak punya kuasa apa-apa. Walaupun hanya sebagian. Walaupun hanya separuh. Ini termasuk keyakinan rububiyah kita kepada Allah. Kekuasaan seluruhnya milik Allah. Makanya kalau ada yang meyakini di alam ini ada penguasa selain Allah yang ikut mengatur alam ini selain Allah, itu adalah syirik. Seperti keyakinan mereka ada penguasa di pantai tertentu. Ada penguasa di gunung tertentu. Iya. Ini keyakinan orang-orang musyrik. Ada juga keyakinan tasawuf, sufia, tarekat, sebagian mereka. Bahwa ada wali-wali khusus. Yang mereka sebut wali-wali kutub. Yang ikut mengatur dan menguasai alam ini. Maka ini adalah keyakinan syirik. Dalam ayat ini Allah nafikan. Baik, nafikan sebagian kepemilikan mereka maupun seluruhnya. Aw yakuna awnan lillah. Juga Allah nafikan adanya penolong dari mereka terhadap Allah. Jadi tiga sudah dinafikan. Kepemilikan seluruhnya, kepemilikan sebagiannya, atau membantu Allah dalam pengaturan kepemilikan tersebut. Walam yabqa illa syafa'ah. Dan tidak tersisa lagi kecuali syafa'at. Fabayyana annaha la tanfa illa liman adzina lahu rabbu. Maka Allah jelaskan juga syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Rabb. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada siapa yang telah diridhoi. Surat Al-Anbiya ayat 28. Fahadhihi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an. Maka syafa'at ini, syafa'at yang disangka oleh orang-orang musyrik adalah syafa'at yang dinafikan di hari kiamat. Sebagaimana telah dinafikan oleh Al-Qur'an, yaitu syafa'at bagi orang-orang musyrik atau syafa'at dari yang mereka sembah selain Allah. Itu dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran. Tidak ada. Kalian tidak akan dapat syafaat. Wa akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi. Dan Nabi SAW mengabarkan proses beliau memberi syafaat kelak di hari kiamat. Di sini kita bisa memetik pelajaran. Syafaat itu bukan kekuasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengabarkan prosesnya beliau memberi syafaat, bahwasanya beliau akan menghadap Allah di hari kiamat, kemudian beliau bersujud kepada Rabb-nya, wa yahmaduhu, seraya memujinya. La yabda bisyafaati awwalan. Beliau tidak serta-merta memberi syafaat begitu saja, tidak. Beliau tersungkur bersujud, memuji Allah, memohon kepada Allah. Tsumma yuqalu lahu, sampai akhirnya dikatakan kepada beliau, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Kalau enggak dibilang begitu, beliau terus bersujud. Subhanallah. Beliau akan terus bersujud, bermohon kepada Allah, kalau tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya. Wa qul yusma, dan silahkan sampaikan, akan didengarkan apa katamu. Was'al tu'ta, dan mintalah, akan dikabulkan. Washfa tushaffa, dan berilah syafaat, kamu akan diizinkan memberi syafaat. Jadi jemaah sekalian, inilah proses Nabi SAW memberi syafaat. Tidak serta-merta beliau bisa memberi syafaat, beliau memuji Allah, mengagungkan Allah, memohon dengan bersujud kepada Allah, barulah Allah mengabulkan permintaan beliau. Ini menunjukkan syafaat itu milik khusus Allah, kuasa Allah. bukan karena kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sebagaimana dalam riwayat Bukhari, "Man as'adun nasi bi syafa'atika, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat?" Qala, maka beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Inilah orang yang akan mendapatkan syafaat. Ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya bukan sekedar dia ucapkan, dia paham. Dia paham maknanya. Dan dia yakin kebenarannya dan dia amalkan dengan anggota tubuhnya dalam kehidupannya. Itu menunjukkan dia ikhlas, bukan sekedar dia ucapkan. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas. Maka itulah syafaat untuk orang-orang yang ikhlas biiznillah, dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah. Dan tidak akan diberikan syafaat itu bagi orang yang mempersekutukan Allah. Karena Nabi SAW menegaskan, yang mendapatkan syafaat hanyalah ahlul ikhlas. Yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah, meyakini kebenarannya, dan mengamalkannya. Wa haqiqatuhu, dan beliau menjelaskan, hakikat syafaat, annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Hakikat syafaat itu adalah, Allah subhanahu wa ta'ala, memberi anugerah kepada orang-orang yang ikhlas. Apa anugerahnya? Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa. Allah mengampuni mereka dengan perantara doanya orang yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Jadi inilah jemaah sekalian hakikat syafaat. Orang yang memberi syafaat kepada kita, dia mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Maka Allah ampuni dosa kita dengan sebab doa dia. Bukan karena dia punya kesaktian lalu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi dia mohon kepada Allah. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda. Itu Allah berikan untuk memuliakan dia dan agar dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Masih ada tersisa sedikit. InsyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufiq. Wa sahbihi wa man wa'ah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amba'ad. Wa ikhwani fiddin wa akhwani rahimahullah. Kita lanjutkan bagian akhir dari ucapan atau penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an maka nafiha syirkun." Syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Bagaimana telah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya, yaitu Allah menafikan syafaat yang dimintakan dari selain Allah dan syafaat untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Walihada athbata syafa'ata biiznihi fi mawadi'. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah di dalam sejumlah ayat. Jadi tidak semuanya dinafikan oleh Allah. Tidak semuanya yang dinafikan oleh Allah. Ada yang ditetapkan, yaitu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya syafaat itu tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam ibadahnya. Bagaimana Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Maka beliau menegaskan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita keagungan kalimat la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia pahami artinya, dia yakini kebenarannya dan dia amalkan. Diucapkan saja tanpa diketahui artinya, tidak ada gunanya sama sekali. Atau tidak diyakini kebenarannya, walaupun diucapkan setiap hari 1000 kali, tidak ada manfaat. Atau tidak diamalkan, yaitu tidak mentauhidkan Allah. Tidak mentauhidkan Allah berarti tidak mengamalkan la ilaha illallah. Maka tidak ada gunanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengamalkan. Seperti dia masih menyembah kepada selain Allah. Berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Kalau ada sebagian ibadahnya, dia berikan kepada selain Allah. Atau dia membenarkan agama selain Islam. Berarti dia tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah. Kalau dia meyakini kebenaran la ilaha illallah, yang artinya la ma'buda hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan menyalahkan semua agama selain Islam. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Kalau ada seorang muslim mengatakan, saya tidak menyalahkan agama selain Islam, sama artinya dia tidak lagi mempercayai la ilaha illallah. Maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Baik. Jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan 3 poin kesimpulan dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang dinukil oleh penulis Kitab Tauhid. Kata beliau, maksudul mu'alif min syaki kalamin Syekhul Islam huna, maksud penulis dari penyebutan ucapan Syekhul Islam di sini, anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal bab min al ayat, bahwasanya dalam ucapan beliau ada penjelasan dan tafsir terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam bab ini. Jadi ada penjelasan dan tafsir terhadap ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis dalam ayat ini, yang kesimpulannya ada 3. Yang pertama, sifatus syafa'ah al-manfiyah wa sifatus syafa'ati al-muthbatah. Penjelasan tentang sifat syafa'at yang dinafikan dan sifat syafa'at yang ditetapkan. Apa sifat syafa'at yang dinafikan? Yang mengandung syirik atau bagi orang-orang musyrik, itu dinafikan. Apa syafaat yang ditetapkan? Yang terpenuhi padanya 2 syarat. Izin Allah untuk yang memberi syafaat dan ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, zikru syafaatil kubra, penyebutan adanya syafaat terbesar. Wahiyal maqamul mahmud, dan itulah yang dimaksud kedudukan yang terpuji. Syafaat terbesar, itulah kedudukan yang terpuji, yang Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 79. Al-Isra ayat 79. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkanmu, semoga Rabbmu membangkitkanmu wahai Muhammad pada kedudukan yang terpuji. Pada kedudukan yang terpuji. Maksud kedudukan yang terpuji di sini adalah asy-syafa'atul kubra, syafaat yang terbesar. syafaat yang terbesar, yaitu syafaat untuk seluruh manusia atau seluruh manusia dan jin, agar segera diputuskan oleh Allah kemana nasib mereka, apa nasib mereka. Karena sebelumnya manusia itu terombang-ambing di padang mahsyar, dibiarkan oleh Allah. Maka mereka pun minta kepada para nabi untuk memberi syafaat. Seluruh para nabi menolak, dan Nabi SAW yang berkenan memohon kepada Allah syafaat untuk mereka. Itulah kedudukan yang terpuji. Wa madza yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dhana lahu fiha. Beliau juga menyebutkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat. Yaitu beliau tersungkur bersujud serta memuji dan bermohon kepada Allah sampai Allah memerintahkan untuk mengangkat kepala beliau dan menyuruh beliau untuk meminta dan memberi syafaat. Ya, ini menunjukkan benar-benar syafaat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, anna as'adan nasi bisyafaati ahlul iman. Bahwasannya manusia yang paling berbahagia dengan syafaat adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Inilah jemaah sekalian, tiga kesimpulan dari penjelasan Syekhul Islam dan dari seluruh ayat-ayat yang telah kita bahas di dalam bab ini. Ya. Kemudian sebagai penutup, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan sebuah faidah. Lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minasyafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 syafaat. Selengkapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 syafaat. Al-awwal, yang pertama adalah asy-syafa'atul kubra, syafaat terbesar. Inilah yang disebutkan tadi. Allati yakhtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keagungan dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini tidak diberikan kepada para nabi yang lain, hanya khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafa'atu li ahli al-mauqif. Syafaat kubra itu, syafaat terbesar adalah syafaat untuk ahlul mauqif, yaitu seluruh makhluk yang berdiri di padang mahsyar. Liyafsilallahu bainahum, agar Allah segera memutuskan di antara mereka. Wa yurihahum min maqamihim fil mauqif, dan agar Allah memberi kenyamanan kepada mereka dari keadaan mereka, atau melepaskan mereka dari keadaan mereka yang berat di al-mauqif, di padang mahsyar tersebut, karena sungguh berat yang mereka hadapi, yaitu matahari didekatkan sejauh 1 mil dan mereka tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan mereka berkeringat, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Subhanallah, dalam kondisi yang sangat berat ketika itu. Ya, ini yang pertama. Maka Nabi SAW memberi syafaat agar mereka segera diputuskan, apakah ke surga atau ke neraka. Atsani, syafaat beliau yang kedua adalah syafa'atuhu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaat beliau untuk penghuni surga agar bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, penghuni surga tidak akan bisa masuk surga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama meminta dibukakan pintu surga. Ats-tsalits, yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usati. Syafaat beliau untuk orang-orang yang suka berbuat maksiat. Istaujabu dukhulan nar, yang seharusnya masuk neraka. Alla yadkhuluha. Tapi dengan syafaat mereka tidak jadi memasuki neraka. tidak dihukum oleh Allah di neraka. Ini yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usati. Syafaat beliau untuk orang-orang yang suka berbuat maksiat, dakhalun nar, yang sudah terlanjur masuk neraka, ayakhruju minha, agar keluar dari neraka. Jadi yang ketiga dan keempat adalah syafaat untuk para pelaku dosa. Bedanya yang ketiga belum sempat masuk neraka, yang keempat sudah masuk neraka. Dengan syafaat Nabi SAW mereka keluar. Dan di sini ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud. Nabi SAW pernah bersabda, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari umatku yang tidak berbuat syirik. Jadi ini diantara golongan yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW, yaitu seorang muslim melakukan dosa-dosa besar tapi dia tidak berbuat syirik, dan sampai mati dia pun tidak bertobat. Iya. Masih ada harapan dia mendapatkan syafaat. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Al-khamis, yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang sudah masuk surga. Li ziyadati thawabihim, agar mereka mendapatkan tambahan pahala. Wa rif'ati darajatihim, dan lebih ditinggikan derajat mereka. Di antara dalilnya disebutkan para ulama hadis riwayat Muslim tentang doa beliau untuk Utsman bin Maz'un ketika beliau wafat. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafirli Abi Salamah. Afwan, bukan Utsman bin Maz'un tapi Abu Salamah. Allahumma ghafirli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi memang dia penghuni surga, tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya lebih ditinggikan. Ya. As-sadis, yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Ayyu khaffafa anhu adzaban nar, agar diringankan azab neraka, bukan dikeluarkan dari neraka karena dia musyrik. Namun karena dia punya jasa khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yang sangat agung, jasa terhadap Nabi dan terhadap Islam, maka dia mendapatkan syafaat, tapi syafaat baginya tidak sampai mengeluarkan dia di neraka, dari neraka. Insyaallah di bab yang akan datang kita akan masuk pembahasan tentang kisah Abu Thalib. Ya. Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, apa sebab-sebab dia tidak mendapatkan hidayah dan apa hikmah-hikmah di balik itu. Walaupun jasanya besar, Allah tidak memberikan hidayah, apa hikmah-hikmahnya dan apa sebab-sebabnya? Mengapa dia tidak dapat hidayah? Ya. Insyaallah di bab yang akan datang. Ini 6 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Tapi dari 6 ini, 3 syafaat khusus beliau, 3 lagi tidak khusus beliau. Yang khusus beliau adalah nomor 1, 2 dan 6. 1, 2 dan 6. Itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain beliau yang memberi syafaat ini. Sedangkan sisanya, yaitu 3, 4, dan 5, tidak khusus beliau. Artinya, nabi-nabi yang lain juga akan memberikan syafaat yang semisal. Begitu pula yang lainnya yang Allah berikan hak untuk memberi syafaat. Ada lagi yang disebutkan sebagian ulama, syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-7 dan ke-8. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang ketujuh itu adalah syafaat beliau untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalilnya adalah permintaannya Uqasyah bin Mihsan. Permintaannya Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu terhadap Nabi SAW agar, apa kata beliau? Ya Rasulullah, udu'ullaha ayyaja'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Ya. Bisa dilihat dalilnya di bab yang ketiga yang sudah kita bahas. Atau bab yang kedua di penomoran terjemahan. Kemudian yang kedelapan, syafaat Nabi SAW untuk Ahlul A'raf. Ada dalil-dalil yang menunjukkan Nabi SAW juga memberi syafaat kepada Ahlul A'raf. Siapa itu Ahlul A'raf? Mereka adalah orang-orang yang kebaikannya dan keburukannya sama, sehingga mereka tertahan di Al-A'raf, satu tempat antara surga dan neraka. Pada akhirnya mereka mendapatkan syafaat untuk masuk surga. Jadi tidak ada golongan yang ketiga. Di akhirat kelak, manusia hanya akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang masuk surga dan golongan yang masuk neraka. Hanya saja golongan yang masuk neraka itu ada dua macam. Yang masuk neraka selama-lamanya dan yang masuk neraka sementara. Ya. Tidak ada golongan yang ketiga. Sebagaimana di dunia ini, juga tidak ada golongan yang ketiga. Hanya ada dua golongan. Muslim atau kafir. Tidak ada yang golongan netral. Tidak ada. Siapa yang netral, dia kafir. Sama saja dengan orang-orang kafir yang lain. Hanya ada dua golongan. Muslim atau kafir. Hanya saja Muslim terbagi dua. Muslim yang baik keimanannya dan Muslim yang lemah keimanan. Tapi dia tidak kafir. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan tentang syafaat. Bismillah. Adzan salat maghrib telah berkumandang, sedangkan ana harus berangkat menuntut ilmu, kajian. Apa yang harus ana lakukan? Kerjakan salat dulu di masjid terdekat, atau berangkat ke tempat kajian tapi sholat tidak tepat waktu? Sholatlah dulu di masjid terdekat baru melanjutkan perjalanan ke tempat kajian. Karena bagi laki-laki berjamaah hukumnya wajib. Pendapat yang paling kuat adalah wajib ain. Dan juga kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Orang yang menunda-nunda waktu sholat disebutkan oleh Allah masuk dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang menunda-nunda waktu sholat. Sholatlah dulu, baru melanjutkan perjalanan. Apalagi zaman sekarang, kalau kita ketinggalan, maka ada rekaman. Kita bisa murojaah kembali dari rekaman. Ya. Atau bisa kita tanya teman, bisa lihat catatan teman apa yang ketinggalan. Ya. Apa yang sebaiknya kita minta kepada orang tua bila syafaat hanya milik Allah? Apakah hanya doa saja? Dan apakah doa baik orang tua itu mustajab? Apa beda doa dengan syafaat? Kita minta didoakan kepada orang tua kita. Mustajab. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. dakwatul walid, wa dakwatul sha'im, wa dakwatul musafir. Doanya orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Dan maksud hadis ini kata para ulama, doa orang tua mencakup doa kebaikan dan keburukan. Jadi kalau orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya, dia juga akan tertimpa keburukan. Allah tidak akan tolak doanya. Ya, seperti kisah Juraij, padahal Juraij ahli ibadah. Dia bersalah kepada orang tuanya pun enggak sengaja. Jadi orang tuanya manggil dia, dan dia sedang sholat. Dia jadi bimbang. Mau jawab panggilan orang tua atau meneruskan sholat. Pada akhirnya dia meneruskan sholatnya, orang tuanya beberapa kali memanggil, tidak dia jawab, dan orang tuanya pun marah, kemudian mendoakan kejelekan untuknya, dan dia tertimpa kejelekan seperti yang didoakan oleh orang tuanya. Orang tuanya juga salah mendoakan keburukan untuk anak. Jangan sekali-kali jemaah sekalian, kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Senakal apapun anak kita. Tapi yang perlu juga kita petik pelajaran, Juraij tidak sengaja, Juraij salah. Tapi dia enggak sengaja, karena dia enggak tahu ilmunya. Seharusnya kalau dia sholat sunnah, dia batalkan sholatnya, dan dia jawab panggilan orang tuanya. Kecuali sholat wajib. Walaupun Juraij ahli ibadah, salahnya pun tidak sengaja, orang tuanya marah, orang tuanya mendoakan keburukan, maka keburukan itu tertimpa kepadanya karena dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati. Kita sebagai anak hati-hati, jangan membuat orang tua kita marah lalu mendoakan keburukan untuk kita. Begitu pula sebaliknya, kita sebagai orang tua, jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Apa bedanya doa dengan syafaat? Doa itu di dunia, syafaat di akhirat kelak. Wallahu alam. Apa hukum menjadi seorang pengacara? Pengacara bukan pengangguran banyak acara ya. Jawabannya tergantung siapa yang dia bela, dengan cara apa dia membela. Kalau dia membela orang yang salah, orang yang tidak punya hak, akhirnya orang itu mengambil hak orang, maka dia menolong dalam dosa. Dia berarti menolong di dalam dosa. Subhanallah. Ini pekerjaan dianggap biasa, padahal dosa. Yang penting menang. Gak peduli yang dia bela benar atau salah. Yang penting targetnya adalah menang. Dia membela orang yang salah, atau untuk mendapatkan yang bukan haknya, maka masuk dalam ta'awun alal ithmi wal udwan. Allah berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ditambah lagi kalau cara dia membela dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dia yang bela dia, yang dia bela benar, dan cara dia membela tidak bertentangan dengan syariat, maka itu termasuk amal soleh. Itu termasuk kebaikan. Ya. Wallahu alam. Bagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya terhadap ustaz yang berceramah namun tidak menggunakan dalil atau penafsiran yang menggunakan logika semata? Jika kita mengikutinya, apakah termasuk syirik? Tergantung apa yang kita ikuti. Kalau kita ikuti seorang guru dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu syirik. Sudah pernah kita bahas di bab yang ke-5 dalam penomoran terjemahan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa maksudnya mereka di sini? Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan ulama mereka dan Nasrani menjadikan ahli ibadah atau pendeta mereka sebagai tuhan yang mereka sembah selain Allah. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan ada sahabat yang dulunya beragama Kristen atau Nasrani. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam. Ketika beliau mendengarkan ayat ini, maka beliau pun heran. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta kami? Dan lanjutan ayat menyebutkan penyembahan mereka kepada Yesus. Dan itu tidak beliau bantah. Maksudnya tidak beliau tanyakan. Karena memang itu fakta. Menyembah Nabi Isa alaihissalam. Yang beliau tanyakan, kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Padahal lanjutan ayat menyebutkan mereka menyembah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau tidak tanyakan itu, karena itu fakta. Nah, jamaah sekalian, Nabi SAW balik tanya kepada beliau, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan. Kata sahabat ini, betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menegaskan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi, kalau ada ustadz kita, kiai kita, ulama kita, pemimpin kita, mengatakan, contoh, khamar bagi kami halal. Karena kami Islam Nusantara, misalkan. Kalau di Arab, okelah haram. Di sini halal. Kemudian kita ikuti pendapat dia. Kita katakan, baiklah, kalau begitu sudah halal khamar, tidak lagi haram. Maka kita telah menyembah dia. Untuk menghalalkan yang haram. Tapi, kalau kita minum khamar itu, dan dalam hati kita masih yakin sebenarnya ini haram. Namun kata bos saya, bagus minum khamar. Saya ikut dia. Tapi saya yakin tetap ini haram. Maka itu disebut pelaku dosa besar. Paham ya bedanya? Yang pertama dia rubah keyakinannya. Tadinya dia yakin khamar itu haram. Dia rubah menjadi halal. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Yang kedua, dia minum khamar, tapi dia yakin khamar tetap hukumnya haram. Maka dia disebut pelaku dosa besar, bukan pelaku kekafiran. Yang pelaku kekafiran tadi, walaupun dia tidak minum khamar, tidak ada pengaruh. Dia tetap kafir. Walaupun dia tidak minum khamar. Dan ini berlaku sebaliknya. Contohnya, menyembeli hewan kurban halal. Bahkan sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama berpendapat sampai wajib. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan, itu hukumnya haram, enggak boleh, itu sadis. Itu enggak berperi kehewanan. Ya. Itu syariat yang sudah enggak cocok di zaman ini. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan tolong perhatikan dia, jangan pernah makan ayam. Dia makan bukan hewan sembelihan. Gak boleh dia makan hewan sembelihan. Jadi, itu yang dimaksud menuhankan guru atau pemimpin atau siapa saja. Ikut menghalalkan apa yang dia halalkan, padahal hukumnya haram. Mirip dengan itu juga, orang yang mengklaim dia sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, sehingga yang haram bagi dia sudah tidak haram. Ya, kalau dia lagi minum khamar, maka kata dia atau kata pengikutnya, secara syariat memang yang dia minum khamar, tapi secara hakikat itu bukan khamar. Ya, itu kata mereka. Sudah halal bagi dia. Maka itu adalah kekufuran. Ya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dengan ustadz yang selalu mengkritik pemerintah? Tidak boleh. Kalau dia mengkritik pemerintah terang-terangan, maka itu adalah usul atau prinsip golongan khawarij yang dia ikuti, dan dia menyelisihi prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian, ini termasuk prinsip ahlus sunnah. Karena menyebutkan aib-aib pemerintah dengan berdalih itu adalah kritikan, itu masuk kategori pemberontakan. Itu masuk kategori pemberontakan. Sebab pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata dan dengan senjata. Dan tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata tanpa didahului pemberontakan dengan kata-kata. Apa ada orang turun ke jalan mengangkat senjata sebelum ada provokatornya yang manas-manasi mereka lebih dulu? Tidak ada. Ada dalilnya. Pemberontakan dengan kata-kata adalah pemberontakan yang hakiki. Bahkan itulah pemberontakan pertama dalam Islam, yaitu pemberontakannya Dzul Khuwaisirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Dzul Khuwaisirah? Di depan khalayak dia mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil. Itu ketika Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah. Kata Dzul Khuwaisirah, ini tidak adil. Dan dikritik Nabi SAW di depan khalayak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau aku kamu tuduh tidak adil, siapa lagi kalau begitu yang bisa berlaku adil? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis ini adalah akbaru dalilin. Sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata. Sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata. Makanya dulu kaum Khawarij ada namanya sekte Al-Qa'adah. Apa itu Al-Qa'adah? Orang-orang Khawarij yang kerjanya duduk-duduk saja. Maksudnya mereka tidak ikut mengangkat senjata, tidak ikut membunuh kaum muslimin, enggak ikut mereka, tapi mereka divonis khawarij. Namun kata para ulama, justru merekalah yang paling berbahaya. Siapa mereka itu? Ustadznya, ulamanya, kiainya. Mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya, memanas-manasi masyarakat dengan cara mengkritik pemerintah secara terbuka, menyebutkan aib-aib pemerintah di medsos dan di media-media. Maka terbakar masyarakat, lalu akhirnya mereka turun ke jalan. Ulama-nya tadi kemana? Ke luar negeri. Dulu sudah ada, sejak zaman dulu, Khawarij yang disebut dengan Al-Qa'adah. Maka hati-hatilah. Jadi ini bukan termasuk prinsip Ahlus Sunnah atau menyelisihi usul Ahli Sunnah. Dan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, lalu sampaikan. Kalau diterima, itu yang diinginkan. Kalau tidak, dia sudah lakukan tugasnya. Sampai di situ, jangan lagi dia sebar-sebar aib pemerintah. Kata Nabi SAW, dia sudah lakukan tugasnya. Berarti sampai di situ sudah. Tinggal dia doa saja. Jangan lagi dia melampaui batas. Walaupun jemaah sekalian, akal kita mengatakan, bahkan fakta mengatakan, penguasa itu kalau kita nasihati di medsos, dia tertekan, akhirnya dia rubah kebijakan. Berarti berhasil. Tetap salah. Tetap salah. Salah tetap salah. Sama dengan orang kedukun, ternyata sembuh. Apakah dukunnya menjadi benar? Tidak. Orang berdakwah dengan musik. Musik sudah jelas haram. Sepakat ulama empat mazhab. Tapi ternyata banyak yang tobat. Apakah musiknya jadi benar? Tetap tidak benar. Jadi walaupun berhasil, caranya efektif, membuat penguasa jadi takut, jadi malu, tetap saja itu adalah salah, bertentangan dengan syariat. Ya. Afwan, di luar tema, insyaallah saya akan nazar dengan seorang akhwat. Pertanyaan apa saja yang perlu disiapkan untuk mengetahui dia adalah calon istri yang baik? Poin apa saja untuk mengetahui dia calon istri yang baik? Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan itu diukur dari dua hal, agamanya dan akhlaknya. Agamanya dan akhlaknya. Agamanya apanya maksudnya? Akidahnya dan ibadahnya. Akidahnya benar sesuai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dan ibadahnya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya baik. Pertanyaannya, dari mana kita tahu? Kalau soal akidah bisa kita tanyakan langsung. Tanyakan aja apa keyakinannya. Dan mungkin saja dia salah, maka kita perbaiki. Kalau kita perbaiki dan dia mendengar, maka itu tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Kalau kita perbaiki, kita katakan itu bukan akidah Ahlus Sunnah, dan dia mendengar, maka itu tanda kebaikan. Berarti dia pengikut Ahlus Sunnah insyaAllah. Hanya saja mungkin ilmunya belum sampai di situ. Ya. Tapi bagaimana ibadahnya sehari-hari, bagaimana akhlaknya? Maka tanyakanlah kepada orang yang mengenalnya. Orang tuanya atau mahramnya, dan lain-lain. Siapa yang mengenalnya? Ya. Itu nasihat Syekh bin Bas rahimahullah. Tanyakan kepada orang yang mengenalnya. Ya. Belum lama ini, ada ulama dari organisasi tertentu di negeri kita yang meninggal dunia di Arab Saudi ketika sedang haji. Kemudian ada status di Facebook yang mengatakan, jika jenazah beliau dimakamkan di tanah air, alangkah baiknya. Jadi kami bisa berdoa di sisi kubur beliau. Dan pasti segala doa akan dikabulkan melalui perantara orang soleh tersebut. Akan kami buat megah-megahnya makam wali Allah tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ucapan-ucapan tersebut? Insyaallah tidak lama lagi akan kita bahas babnya. Larangan keras beribadah di kuburan orang soleh. Orang yang melakukannya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Juga dari Aisyah dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih aw al-abdu shalih banau ala qabrihi masjida ulaika kirarul khalqi indallah. Mereka, orang-orang Nasrani di negeri Habasyah, apabila mati orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Subhanallah. Orang yang melakukannya dilaknat dan dikatakan termasuk seburuk-buruknya makhluk. Tapi orang yang tidak belajar ilmu agama, hanya ikut-ikutan saja, dia menganggap itu sebagai sebuah amal soleh. Dia mengira itu adalah cara memuliakan wali tersebut. Padahal yang dia lakukan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya jemaah sekalian, kenyataan di negeri kita dan di banyak negeri kaum muslimin, maka seharusnya kita menyadari di pundak kita ada tanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Ini fenomena. Dosa besar, dosa yang mengantarkan kepada syirik, malah dianggap sebagai sebuah kebaikan untuk memuliakan seorang yang mereka anggap ulama. Itu kalau dia sekedar beribadah di situ. Beribadahnya kepada Allah. Tapi kalau dia berdoa menjadikan orang soleh itu, atau yang mereka anggap soleh, sebagai perantara, mereka berdoa kepadanya, mereka jadikan dia sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, maka ini adalah syirik. Dan tidak semua juga yang menjadikan orang soleh sebagai perantara untuk diteruskan kepada Allah. Tidak sedikit di antara mereka memang meyakini orang soleh itulah yang mengabulkan doanya. Dua-duanya adalah syirik, namun yang kedua lebih parah. Kalau ada orang yang berdoa kepada orang-orang soleh supaya diteruskan kepada Allah, maka itu syirik. Kalau ada yang meyakini orang soleh itulah yang mengabulkannya, gak perlu diteruskan kepada Allah, itu syirik yang lebih parah. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini termasuk syirik. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyubna alaih wa ayyukada alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyemen kuburan, membangun di atasnya dan duduk di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, wa ayyuktaba 'alaiha, dan menulis di atasnya. Jadi dilarang dibangun, apalagi dibuat megah. Karena itu adalah pintu kesyirikan. Orang masuk ke kompleks pekuburan, oh ini ada kuburan lain sendiri, megah dia. Jangan-jangan kuburan keramat. Itu kan bisikan setan. Ketika kuburan itu dibuat megah. Dan ini bukan teori, ini fakta. Banyak orang yang berbuat kesyirikan dengan kuburan-kuburan para wali tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan yang sudah terlanjur dibangun. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepada Ali. Ini tugas kenegaraan. Ini kewajiban penguasa, kewajiban pemimpin. Menugaskan kepada panglimanya. Kata Nabi SAW, "Ala ab'atsuka." Sebelumnya, dalam hadis riwayat Muslim ini, Ali berkata kepada panglimanya, ketika Ali menjadi khalifah, "Ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah SAW." Kamu akan aku utus seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah misi. Apa misinya? Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawwaytahu. Jangan kamu biarkan ada patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ratakan di sini maknanya kembalikan seperti bentuk aslinya. Jadi itu yang sudah dibangun, disuruh oleh Nabi SAW untuk dirubah kembali. Kembalikan kepada bentuk aslinya. Kira-kira gimana kalau Ali bin Abi Thalib atau Nabi SAW hidup di zaman sekarang lalu memerintahkan untuk melakukan hal itu? Mungkin disebut Wahabi. Subhanallah. Ini perintah Nabi SAW yang sudah dibangun pun dihancurkan. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran, ini adalah tugas negara. Jadi bukan kita yang melakukannya. Jangan kita hancurkan kuburan orang. Kecuali negara yang menyuruh kita. Berarti kita tugas negara. Dan kecuali juga kuburan orang tua kita sendiri. Kita hancurkan sendiri tidak apa-apa, itu hak kita. Tapi dengan syarat, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau ada kemudaratan seperti nanti perang keluarga, maka ditunda dulu. Ajarkan mereka tauhid sampai mereka paham, baru dilakukan. Dipugar, dikembalikan seperti bentuk aslinya. Ya. Begitu pula patung-patung milik orang, jangan kita yang hancurkan. Tapi pemerintah. Subhanallah, tugas pemerintah berat. Makanya pertanggungjawabannya berat di hari kiamat. Nabi SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imarah wasatakunu nadamah yaumal kiamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bisa jadi ada orang dia melakukan kesalahan, dia berbuat bid'ah, tapi dia punya kebaikan hati, dia berusaha ikhlas dalam amalannya, dan dia berbuat bid'ah, dia tidak sengaja, dia terjerumus, maka dengan sebab itu Allah maafkan dia. Atau dia punya kesungguhan dalam berdoa, dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan pertolongan sehingga di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khatimah. Mungkin juga Allah anugerahkan tobat kepadanya di akhir hayatnya. Terkadang seperti itu. Disebutkan para ulama seperti itu. Terkadang ada orang yang dia mungkin melakukan kesalahan, berbuat bid'ah dalam agama. Tapi dia berusaha untuk ikhlas dalam ibadahnya. Dan dia berdoa kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan sebab itu, Allah menganugerahkan ampunan kepadanya atau memberi hidayah untuk bertobat kepadanya. Ya. Jadi apa yang terjadi pada Syekh ini? Secara zahir kita lihat termasuk pertolongan Allah kepada beliau. Dia, beliau tidak dikuburkan di negeri tempat asalnya karena akan dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Maka Allah berikan pertolongan, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Beliau sedang melakukan haji. Maka kita berharap kepada Allah dan kita doakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmati beliau. Ya. Dan Aisyah mengatakan, alasan mengapa Nabi SAW kuburannya di kamar Aisyah. Khusya ayyutakhadha masjida. Ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah. Jadi itu alasannya. Di samping juga ada alasan lain. Nabi itu, para nabi, dikubur di tempat di mana mereka wafat. Tapi untuk Nabi SAW juga ada alasan lain. Karena memang dikhawatirkan kalau Nabi SAW dikubur di luar, akan ada orang-orang bodoh yang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah atau bahkan menyembah beliau. Makanya dikubur di kamar Aisyah. Siapa yang berani masuk di kamar Aisyah? Dan sampai hari ini, kuburan Nabi SAW masih berada di kamar Aisyah. Bukan bagian dari Masjid Nabawi. Jadi jangan ada orang yang berdalil kuburan Nabi SAW di dalam masjid. Tidak, itu masih kamar Aisyah sampai hari ini. Wallahu alam. Jemaah sekalian, mohon maaf belum bisa terjawab semuanya. Waktu membatasi kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.